Selamat datang di Exyonesia Channel dan kali ini saya akan membacakan salah satu artikel dari liputan6.com yang berjudul 6 Cara Unik Miliarder Saat Pikirkan Soal Uang. Apakah Anda ingin menjadi orang kaya? Banyak orang yang bermimpi menjadi kaya raya dan meraup banyak harta tapi tak pernah meniru bagaimana cara miliarder berpikir serta berusaha. Mengutip laman lifehack.org, orang kaya memiliki cara yang berbeda dan unik dalam mengelola uang serta seluruh harta kekayaannya. Selain itu, berbagai sikap dan tindakannya untuk mengumpulkan kekayaan juga sangat khas karena didorong pola pikir berbeda tersebut. Unik memang jika mengingat para orang kaya menganggap proses pencarian uang sebagai salah satu hobinya. Berikut 6 cara unik para miliarder saat memikirkan uang. Yang pertama, orang kaya berani ambil risiko kehilangan uang. Para miliarder selalu bersedia mengambil risiko saat berbisnis. Para orang kaya tersebut memiliki kekuatan emosi untuk mengatasi kegagalan saat berbisnis dan berusaha kehilangan sebagian modalnya. Orang kaya paham bahwa bisnis tak selamanya berhasil, jadi jangan biarkan kegagalan menghentikan langkah Anda. Yang kedua, orang kaya menganggap investasi sebagai hobi. Jika Anda belum pernah berinvestasi, cobalah untuk melakukannya. Orang kaya menikmati setiap proses yang dapat menghasilkan uang. Para miliarder senang menginvestasikan uangnya demi menghasilkan total kekayaan yang lebih besar. Yang ketiga, orang kaya membeli apa yang dibutuhkannya. Setiap pembelian barang baru dan kemewahan sangat dinikmati oleh orang kaya. Tapi mereka tak pernah mengeluarkan uang lebih banyak dari yang diperolehnya. Yang keempat, orang kaya tahu uangnya bisa terus bertambah. Orang kaya menyadari kemampuannya untuk selalu bisa mencetak lebih banyak uang. Dengan begitu, dirinya tak pernah takut membantu orang dan yakin uang miliknya tak habis, tapi justru bertambah. Yang kelima, orang kaya tak pernah mengejar uang. Bagi orang kaya, uang merupakan alat yang hebat untuk membantu orang lain, mengubah dunia, menambah pendapatan, dan melakukan hal-hal yang menggembirakan. Tapi bagi orang kaya, uang bukanlah targetnya. Yang lebih penting dari itu adalah pencapaian-pencapaian dari uang yang dimiliki. Yang keenam, orang kaya yakin uang tak pernah berdampak negatif. Dari sudut pandang masyarakat miskin, uang seringkali menjadi hal yang negatif karena dapat mempengaruhinya melakukan hal-hal buruk. Faktanya, orang kaya memandang uang sebagai hal positif yang membantunya memperoleh berbagai kebaikan dan kebahagiaan. Terima kasih telah mendengarkan audio artikel ini dan silakan cek link di bawah untuk membaca artikel yang saya baca di liputan6.com. Salam sukses!